واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin setiap malam Selasa malam Rabu pekan kedua dan ketiga, membaca kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari hilangnya ni'matmu, dari berubahnya afiyahmu, dan dari datangnya tiba-tiba musibahmu, dan dari seluruh kemurkaanmu. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, masih kita membicarakan bab yang ke-6, Perang Hudaybiyah hingga Perang Mu'tah. Dan di dalam bab yang ke-6 ini, seluruhnya adalah berbicara tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijriah dan juga ke-7 Hijriah. Dan setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan peperangan. Di antaranya adalah perang Khaybar, kemudian peperangan Dzatur Riqa, kemudian peperangan Mu'tah. Dan ini semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangkan. Dan insyaAllah ta'ala kita selesaikan semua peperangan ini, sehingga nanti pekan depan kita akan masuk kepada penaklukan kota Mekah. Pada peperangan Khaybar yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad SAW setelah pulang dari Hudaybiyah, maka beliau tinggal di kota Madinah, dan kemudian beliau di antara bulan Dzulhijjah dan mau masuki bulan Muharram, pergi ke Khaybar. Kenapa Khaybar yang dituju? Khaybar ini adalah sebuah daerah di kota Madinah, sekitar 160 kilo dari kota Madinah. Dan Khaybar ini adalah pusatnya Yahudi di kota Madinah. Dan di dalam Khaybar terdapat benteng-benteng yang sangat kuat. Di antaranya benteng Na'im, kemudian benteng Sa'ab ibn Az, kemudian benteng Kumus, dan juga benteng-benteng yang lainnya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya menang melawan orang-orang Yahudi, dan kekuatan yang paling besar Yahudi di tanah Arab waktu itu yaitu di Khaybar. Dan Khaybar ini adalah daerah yang sangat subur, ada mata air, kemudian makanya banyak pohon-pohon kurma yang tumbuh di Khaybar. Dan untuk saat sekarang dijadikan sebagai tempat tamasya bagi kaum muslimin di kota Mekah, kota Madinah, baik bagi penduduknya ataupun orang-orang yang datang ke kota Madinah. Dan di dalam beberapa cerita di peperangan Khaybar, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi saat lagi sedang berperang, yaitu menjaga ataupun mengepung benteng Khaybar, maka datang seorang penggembala kambing yang bernama Aswad dan kemudian masuk dalam agama Islam. Kemudian dia bingung, ini kambing-kambing adalah milik seorang Yahudi yang merupakan penduduk Khaybar. Bagaimana saya mau mengembalikannya kalau seandainya dia tahu saya masuk dalam agama Islam? Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, pukullah pada wajahnya, niscaya kambing-kambing itu akan kembali kepada pemiliknya. Maka dilakukan oleh Aswad, sang penggembala kambing, dan akhirnya kambing-kambing tersebut kembali kepada pemiliknya. Dan dia akhirnya ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di peperangan Khaybar inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan panji peperangan, yaitu bendera peperangan, yang beliau menjanjikan siapa yang memegang bendera ini, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua sahabat pada waktu itu menginginkannya. Tidak ada sahabat yang tidak menginginkannya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal tidak ingin kepemimpinan, beliau mengatakan, aku tidak menginginkan kepemimpinan kecuali pada malam itu. Karena mendapatkan panji dan bendera berarti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan ketika dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka berarti masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya besok paginya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu panji tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, laksanakanlah, artinya pergilah sampai kamu di halaman mereka. Kemudian serulah mereka untuk masuk dalam agama Islam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seseorang melalui sebab engkau, artinya akibat dakwah yang engkau lakukan, maka itu lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan di dalam berperangnya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam peperangan Khaybar juga terjadi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya menang melawan orang-orang Khaybar. Mereka menyerah setelah dikupung sedemikian rupa, kemudian menyerah dan dengan perjanjian damai. Perjanjian damainya adalah menyerahkan seluruh upeti. Seluruh upeti ataupun seluruh harta yang dimiliki oleh penduduk Khaybar. Dan waktu itu Yahudi menyembunyikan sebuah harta di dalam kotak besar yang dimiliki oleh penduduk Khaybar. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya mereka masih menyembunyikan. Akhirnya yang menyembunyikan dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam peperangan Khaybar ini terjadi kisah, dua kisah yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Yaitu ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersumpah untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah berperang menang, maka orang Badui ini yang masuk Islam tadi dibagikan harta rampasan perang sebagaimana yang lainnya. Maka dia menolak. Dia mengatakan, bukan untuk ini aku menjadi pengikut. Artinya bukan untuk ini aku berhijrah bersamamu, berperang bersamamu, masuk Islam. Aku mengikutimu agar bagian dari tubuhku terpanah, sambil menunjuk ke lehernya. Sehingga aku pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang akhirnya nanti orang Arab Badui ini meninggal sebagaimana yang diinginkan oleh beliau sendiri. Yaitu meninggal ditembus oleh panah yang menembus lehernya. Ini menunjukkan keutamaan niat yang ikhlas, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan niat tersebut kepada orangnya. Adapun cerita yang kedua yang berbeda dengan itu adalah, yaitu bahwa ada orang yang berperang di peperangan Khaybar. Lalu Rasulullah SAW mengatakan orang ini adalah penghuni neraka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para sahabat mengira bahwasanya orang ini benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Rasulullah SAW sudah menyatakan orang ini adalah penghuni neraka. Ternyata dia terluka saat peperangan. Kemudian dia tidak sanggup, akhirnya membunuh dirinya. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa diukur dengan amalan lahiriahnya, hanya dengan kasat mata. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya pada diri orang tersebut. Dan usai peperangan, orang Yahudi masih berusaha licik kepada Rasulullah SAW. Yaitu dengan menyuruh seorang wanita Yahudi memberikan daging kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah diracuni. Kemudian daging tersebut, ini mukjizat Nabi Muhammad SAW, daging tersebut berkata bahwasanya aku sudah diracuni. Akhirnya beliau tidak jadi memakannya. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW tidak menghukum wanita tersebut karena dia perempuan. Tetapi ketika wanita tersebut, ketika ada sahabat Rasulullah SAW yang terbunuh akibat memakan daging yang sudah beracun tersebut, yaitu dari Bishr ibn Bara bin Ma'rur, Bishr ibn Bara bin Ma'rur radhiyallahu anhu, yang beliau wafat mati syahid karena memakan daging yang sudah beracun tersebut. Akibat inilah wanita tersebut akhirnya dibunuh oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dipenggal lehernya. Karena kisos an-nafsu bin-nafs. Nyawa dibayar dengan nyawa. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala, akhirnya orang-orang Yahudi dibiarkan tinggal di Khaybar. Dalam keadaan perjanjian aman. Dengan cara mereka membayar upeti kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap tahun Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, beliau selalu mendatangi mereka untuk mengambil hasil dari pertanian mereka. Seperti yang saya ungkap tadi bahwa Khaybar daerah yang subur, dia banyak mata air, kemudian tumbuh-tumbuh. Saya tadi melihat beberapa video yang ada di Khaybar bahwa Khaybar memang benar-benar daerah yang sangat subur. Dan banyak, dan masih ada sisa-sisa benteng-benteng yang disebutkan oleh Rasul, oleh para ahli sejarah. Ada benteng Naim, panjang, besar, tinggi. Kemudian benteng Kumus, benteng Sa'ad ibn Az. Ini benteng-benteng tersebut ada di Khaybar memang. Dan bisa kita datangi, masih bisa kita datangi sampai sekarang. Dan daerahnya memang daerah yang sangat subur. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, orang Yahudi, qaumun buhtun, kaum Yahudi itu kaum penipu. Mereka mencoba menyuap Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Disuap. Ya. Maka Abdullah bin Rawahah mengatakan, wahai musuh Allah, kalian ingin memberikan kepadaku barang haram. Demi Allah, aku baru saja bertemu dengan orang yang paling aku cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian adalah manusia yang paling aku benci, karena aku menganggap kalian adalah monyet dan babi. Namun kebencianku kepada kalian dan kecintaanku kepada beliau tidak akan membuat aku berlaku tidak adil kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi ini adalah kaumun buhtun. Mereka senantiasa melakukan penipuan dengan akal liciknya. Dan akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah peperangan Khaibar tersebut menang kaum muslimin, maka akhirnya kota Madinah jadi kaya. Kenapa? Karena seluruh ataupun hasil dari perkebunan yang ada di Khaibar dikirimkan ke kota Madinah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berkata di dalam perkataan beliau, "Syabi'na hatta fatahna Khaibar." Kata beliau, "Kami belum pernah merasakan kenyang hingga kami menundukkan Khaibar," yaitu hingga kami menaklukkan kota Khaibar. Dan itu adalah tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Pada bulan Muharram. Dan ini perhatian bagi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika di kota Mekah. Kemudian digauli oleh Rasulullah SAW ketika di kota Madinah. Berarti sekitar hampir 10 tahun Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah. Sekitar 10 tahun itu pula Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah kenyang sampai ditaklukkan kota Khaibar. Khaibar sekarang sebagai kabupaten, kalau boleh kita sebut. Ya, kotanya kota Madinah, kota Madianya kota Madinah, kabupatennya adalah Kabupaten Khaibar. Sekitar 168 kilometer dari penduduk kota, dari kota Madinah. Taib, itu cerita Khaibar secara ringkas. Kita ambil beberapa pelajaran dari Khaibar ini. Yang pertama yaitu keistimewaan berdakwah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, "La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seseorang melalui sebab engkau, itu lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Unta merah adalah anfas amwalil Arab, yaitu harta orang Arab yang paling berharga bagi mereka. Maka mendapatkan seseorang didakwahi, kemudian dia menerima dakwah tersebut, lebih utama dibandingkan mendapatkan harta yang sangat melimpah ruah. Pelajaran yang kedua yaitu seorang tidak boleh meremehkan siapapun yang dia dakwahi. Mau itu orang rendahan, orang tinggi pangkatnya, tidak boleh dia remehkan. Siapapun yang dia dakwahi. Lihat Rasulullah SAW mendakwahi penggembala kambing tadi. Akhirnya dia masuk dalam agama Islam. Rasulullah SAW mendakwahi penggembala kambing tadi. Akhirnya dia masuk dalam agama Islam. Kemudian pelajaran yang ketiga, yaitu bolehnya seseorang bersikap optimis dalam sesuatu. Ini karena Rasulullah SAW waktu itu beliau mengatakan, "Allahu Akbar kharibat Khaibar." Yang artinya, Allahu Akbar, sungguh Khaibar telah akan binasa. Ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau pergi dari kota Madinah ke Khaibar. Mau pergi dari kota Madinah ke Khaibar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu membawa sekitar 100.600 pasukan. Kemudian 200 pasukan berkuda. Ya, 200 pasukan berkuda dan menghadapi kekuatan yang sangat besar dari kaum Yahudi. Kemudian pelajaran yang keempat dari kisah Khaibar ini adalah yaitu keistimewaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yaitu dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka tercelaklah orang-orang yang menghina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kelima dari hadis ini adalah bolehnya menerima hadiah dari orang kafir. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari seorang wanita Yahudi. Bolehnya menerima hadiah dari seorang kafir. Dan khusus untuk sembelihan ahlul kitab, maka halal dimakan. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 5, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lahum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagi kalian adalah makanan-makanan yang baik, dan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian, dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Ini boleh menerima hadiah dari orang kafir. Ya, kecuali hadiahnya haram, seperti babi, seperti salib. Ya, hadiahnya haram, maka diharamkan untuk diambil. Kemudian pelajaran yang keenam dari hadis ini adalah bahwa kaum Yahudi kebiasaan mereka memang berkhianat. Kaum Yahudi kebiasaan mereka berkhianat. Ini kalau seandainya kita sedang bermuamalah dengan seorang Yahudi, maka yakini baik-baik, dari mulai semenjak dahulu kaum Yahudi itu suka berkhianat. Sebagaimana yang terjadi pada kejadian di peperangan Khaibar, yaitu mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meracuni daging, dan yang memberikannya disuruh adalah seorang perempuan. Kemudian ahibati, yang ketujuh yaitu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa benda-benda mati bisa berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat yang didapati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan yaitu buah dari niat yang tulus dan ikhlas. Buah dari niat yang tulus dan ikhlas. Seperti seorang Arabi yang dia ini masuk dalam agama Islam, kemudian membaiat untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Ketika dibagikan harta rampasan perang, maka beliau tidak mau. Tetapi beliau mengatakan, aku berjihad bersama bukan untuk ini, bukan untuk mendapatkan harta. Dan ini sulit para ikhwan. Sulit. Apalagi saat kita memerlukannya. Sangat sulit. Sangat memerlukan harta tersebut. Kemudian yang di hadapan kita hanya pahala di akhirat. Maka ini sangat sulit. Banyak orang tertipu dengan hal ini. Banyak orang menipu gara-gara dia berhadapan dengan kesempatan untuk bermaksiat, mengambil harta haram. Sedangkan dia sangat memerlukan, dan dia juga berniat untuk akhirat. Dia lupa bahwasanya harta tersebut adalah sementara. Hanya dia menemaninya 60-70 tahun saja. Setelah itu mati. Dan ketika mati tidak ada yang mengisi mulutnya kecuali hanya tanah saja. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak ada yang mengisi mulut anak Adam kecuali tanah saja. Ini menjadi acuan bagi kita apabila ada kesempatan untuk mengambil harta yang haram, tetapi dihadapkan juga kita untuk nikmat akhirat. Agar kita termotivasi untuk mengambil nikmat akhirat, maka ingat baik-baik, harta itu menemani hanya 60-70 tahun, kemudian, dan tidak akan diisi mulut kita ketika kita mati, kecuali hanya tanah saja. Dan ini menunjukkan niat yang tulus akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, "Man sa'ala syahadata bi sidqin ballaghahu Allah manazil asyuhada wa in mata 'ala firasy." Barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan kejujuran, maka Allah akan menyampaikannya ke dalam derajat orang-orang yang mati syahid, meskipun dia meninggal di atas kasurnya. Yang kesembilan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya yang kesembilan adalah seseorang sesuai dengan akhir amalannya. Seseorang sesuai dengan akhir amalan. Jadi ketika di awal-awal mungkin dia berjihad semangat, kemudian dia luka, kemudian dia tidak tahan dengan lukanya, lalu dia bunuh diri, maka yang menjadi ukuran adalah bunuh dirinya. Yang menjadi ukuran adalah bunuh dirinya. Makanya kita sebagai seorang muslim, hendaknya senantiasa minta husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Agar kita diwafatkan dalam keadaan baik. Yang menjadi ukuran adalah akhir, ingat baik-baik. Innama al-amalu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang menjadi ukurannya adalah akhirnya. Ada orang, dia ahli maksiat. Maka yang menjadi ukurannya adalah akhirnya. Al-ibrah bikamalin nihayah, la binaqsi bidayah. Yang artinya, yang menjadi ukuran adalah sempurnanya taubat seseorang di akhir hayat. Bukan banyaknya maksiat di awal hayatnya. Itu yang menjadi ukuran seseorang. Yang ke-10, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ini adalah bukti kerasulan, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang tersebut yang bunuh diri tadi min ahlin nar. Dan benar akhirnya orang tersebut bunuh diri. Ini menunjukkan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hibati hafizakumullah, yang ke-11 adalah seorang yang mukmin yang benar-benar beriman, dia tidak akan menerima suap. Sebagaimana Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu tidak akan menerima suap. Kenapa? Karena dia yakin betul bahwa kecintaan kepada Rasulullah SAW lebih utama dibandingkan suap yang dia dapatkan. Nikmat akhirat lebih utama dibandingkan nikmat sementara di dunia. Suap paling dia dapatkan berapa, sedangkan dia pasti mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ada perkataan menarik tadi pagi saya baca, bahwa nikmat atau syahwat haram itu akan hilang dengan cepat. Orang berzina misalkan, paling nikmatnya 5 menit, 10 menit. Orang main homo, paling nikmatnya sekian-sekian. Orang main lesbian, perempuan dengan perempuan, nikmatnya sekian-sekian. Orang makan harta haram, nikmatnya sekian-sekian. Nikmatnya akan hilang, tetapi siksanya tetap kekal abadi. Nah, orang dungu yang mendahulukan nikmat yang sementara dengan menghilangkan nikmat yang kekal abadi. Orang dungu yang lebih mendahulukan nikmat sementara, cuma 5 menit, 10 menit, akan tetapi siksa kekal abadi menunggunya. Ini sangat tidak cerdas manusia seperti ini. Ya. Tafnin ni'mah wa tabqa syaqwah. Itu bahasanya. Tafnin ni'mah wa tabqa syaqwah. Tafnin ni'mah wa tafna syahwah wa tabqa an-ni'mah. Syahwat yang haram akan hilang cuma 5 menit, 10 menit. Hubungan-hubungan yang haram, pacaran, meskipun sudah ngaji, masih chat-chatan, haram, kemudian berujung kepada zina, paling 5 menit, 10 menit. Tetapi siksanya kekal abadi, sangat lama. Maka tidak cerdas orang yang seperti ini. Sangat dungu. Sangat bodoh kuadrat pangkat 9. Lebih mendahulukan syahwat haram yang sementara. Sedangkan dia diancam dengan siksa yang kekal abadi. Nah, yang ke-12, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang Yahudi itu orang yang berilmu, cuma tidak mengamalkan ilmunya. Ketika Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu menolak sogokan Yahudi, maka orang Yahudi mengatakan bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan sikap yang seperti ini akan tegak langit dan bumi. Maksudnya kehidupan akan baik. Kehidupan akan baik. Nah, inilah buruknya kaum Yahudi, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian pelajaran yang ke-13 yang terakhir, yaitu bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka keadaannya dalam keadaan kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa miskin tidak mesti hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa ambil itu? Dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, bahwa kami tidak pernah kenyang makan kurma sampai ditaklukkan Khaybar. Bagaimana yang sudah saya kisahkan tadi, 10 tahun berarti Aisyah radhiyallahu anha beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu bisa kenyang. Jadi ini perhatian bahwa orang miskin tidak mesti hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan tidak menunjukkan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu peperangan Khaybar. Kemudian kita masuk kepada peperangan Dzatir Riqa. Peperangan Dzatir Riqa ini adalah setelah peperangan Khaybar. Dan ini diikuti oleh Abu Musa al-Ashari, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan sebagaimana yang sudah sering saya sebut bahwa Khaybar adalah setelah peperangan Khaybar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam. Maka setelah itu beliau mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di peperangan Dzatir Riqa inilah terjadi salat khauf, yaitu salat takut saat berperang. Kemudian di peperangan Dzatir Riqa ini, kenapa disebut Dzatir Riqa? Dzatir Riqa itu adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang berperang itu kaki-kaki mereka luka dengan bebatuan karena jalannya sangat sulit. Maka akhirnya kaki-kaki mereka luka, bahkan kuku-kuku mereka lepas. Akhirnya dibalut dengan pembalut. Makanya disebut dengan Dzatir Riqa. Artinya perang yang dilakukan dengan penuh balutan. Dzatir Riqa artinya adalah balutan. Dan itu terjadi pada peperangan Dzatir Riqa. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jumlah waktu itu perangnya orangnya sedikit. Jumlah mereka 6 orang dan seekor unta yang dikendarai secara bergantian. Kenapa peperangan ini istimewa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang di dalamnya. Jadi peperangan ini dinamakanlah perang Dzatir Riqa, perang yang memiliki tambalan dan balutan. Karena mereka membalut kaki-kaki mereka dengan perban pada waktu itu. Karena banyak bebatuan yang akhirnya kaki-kaki mereka luka, kemudian setelah itu kuku-kuku mereka lepas. Kemudian di sini ada perkataan menarik. Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu menceritakan hadis ini secara berulang-ulang. Abu Musa al-Ashari. Lalu beliau berkata, dulu aku tidak menceritakan hadis ini atau kisah ini, peperangan Dzatir Riqa. Karena beliau tidak suka amal kebaikan beliau diketahui. Tetapi karena untuk fakta sejarah dan juga hadis bersama Rasulullah SAW, maka beliau akhirnya menceritakannya. Saat singgah di sebuah tempat di bawah pohon, maka Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang. Kemudian pedang-pedang para sahabat pada waktu itu digantungkan di pohon tersebut. Kemudian orang ini mengambil pedang dan kemudian menodong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini berkata, apakah kamu takut kepadaku? Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak. Lalu Orang ini mengatakan, siapakah yang dapat melindungimu dari aku sekarang? Maka kata Rasulullah SAW, Allah. Maka akhirnya orang ini pun dipegang oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perang Dzatur Riqa ini juga terjadi kisah yang sangat luar biasa. Di antara kisahnya adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr untuk menjaga. Karena kaum muslimin tidur, kemudian yang menjaga dua orang, Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Kemudian gantianlah, yang pertama kali Ammar bin Yasir menjaga, kemudian tidur, lalu digantikan dengan Abbad bin Bishr. Saya lanjutkan setelah azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Baik, tadi saya tidak jelaskan Dzatur Riqa itu di mana? Salah satu daerah di kota Najd. Jadi Nabi Muhammad SAW pergi ke dari Madinah ke kota Najd. Najd itu sekitar dari Riyadh, berarti sekitar jauh dari sekitar 1000 kiloan dari kota Madinah. Makanya wajar Nabi Muhammad SAW waktu itu membalut kaki-kaki mereka karena kena bebatuan. Dan dikatakan kenapa dibalut, dikatakan pula bahwa pada waktu itu adalah peperangan pas musim panas. Nah, tadi kisah yang ketika Nabi Muhammad SAW singgah di sebuah pohon, kemudian ada orang yang menodong beliau dengan pisau, maka nama orang tersebut adalah Ghawrath bin Al-Harith. Ghawrath bin Al-Harith. Dan seperti yang sudah saya sebutkan, di peperangan Dzatur Riqa inilah terjadi salat khauf. Salat khauf, tata cara salat yang dilakukan ketika peperangan dalam keadaan ada rasa takut. Yang jelas malam itu Rasulullah SAW beliau istirahat, kemudian diperintahkan Ammar bin Yasir, kemudian Abbad bin Bishr untuk berjaga-jaga, jaga malam. Ammar bin Yasir tidur setelah berjaga, diganti dengan Abbad bin Yasir. Ya rahmatullah. Abbad bin Bishr. Kemudian yang terjadi adalah Abbad bin Bishr saat sholat. Jadi daripada beliau tidak ada kerjaan, beliau sholat. Saat sholat, maka beliau ada panah yang menancap tubuhnya. Saat sedang sholat, membaca Quran di dalam sholatnya, kemudian ada panah yang menancap pada tubuhnya. Ini menunjukkan memanfaatkan waktu dengan sholat. Ya, memanfaatkan waktu dengan sholat. Sudah jaga malam dalam jihad di jalan Allah, kemudian ditambah sholat malam, pas sholat malam baca Quran. Sungguh antara langit dan sumur bedanya dengan manusia di zaman sekarang. Sudah tidak jaga malam di jalan Allah, jaga malamnya di jalan syaitan, kemudian tidak sholat, malah menyinari matanya dengan hal-hal yang diharamkan. Sampai jam 1, jam 2, jam 3 pagi. Melihat hal-hal yang diharamkan. Allah musta'an. Tiba-tiba sebatang anak panah menerjang tubuhnya. Ia pun mencabutnya dan meneruskan sholatnya. Kemudian meluncur anak panah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Hingga ia pun menghentikan sholatnya dengan salam. Dan membangunkan Ammar dalam keadaan tersungkur jatuh. Ammar baru bangun melihat darah begitu banyak. Kemudian Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, "Mengapa kamu tidak membangunkan?" Kemudian kata Abbad radhiyallahu anhu, "Aku tengah membaca surat Al-Qur'an. Aku tidak ingin menghentikannya. Ketika anak panah semakin banyak menerjangku, aku pun ingin memberitahukan kepadamu. Seandainya aku tidak dianggap lalai dari tugas menjaga yang diamanahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan menyelesaikan bacaanku sekalipun aku harus menebusnya dengan nyawaku." Ini menunjukkan bahwasanya tugas lebih diutamakan untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun tawarannya, balasannya adalah, taruhannya adalah nyawa. Tetapi kan beliau manusia, yang beliau juga beberapa kali dikena panah, kemudian beliau tidak tahan. Akhirnya membangunkan kawannya yaitu Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Itu kisah yang ada di dalam peperangan Dzatur Riqa. Kemudian kisah yang lain juga yang ada dalam peperangan Dzatur Riqa adalah Jabir yang ontanya tidak mau jalan lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh menepi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menusuk lambung yang ada pada onta tersebut. Akhirnya onta tersebut segar kembali, berlari, bahkan hampir menandingi lari ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam membeli onta Jabir radhiyallahu anhu. Karena melihat ontanya kan kencang, mau dibeli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Jabir radhiyallahu anhu, "Boleh asalkan ini onta pulang dulu ke kota Madinah agar bisa menaikiku, agar bisa aku menaikinya." Sampai di kota Madinah, Jabir radhiyallahu anhu memberikan hadiah onta tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau dan akhirnya mau membayar onta tersebut. Ini pelajaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap beliau tidak mau selalu diberikan hadiah oleh seseorang. Dan ini juga kadang-kadang harus dimaklumi, dari beberapa kejadian seperti ini, kita juga ingin mengamalkan. kadang beberapa hal yang harus kita beli, maka kita beli. Enggak usah dikasih hadiah. Saya pernah laundry pakaian. Kemudian saat itu dikasih. Nah, itu tidak bagus karena kan orang dagang, kita juga bisa. Kemudian pesan makanan, kemudian tidak mau dibayar. Itu saya pribadi tidak suka. Dibayar, bayar saja, ambil, sudah selesai. Jadi saya pun tidak ada beban untuk beli lagi makanan di situ. Karena kalau dikasih, beli yang kedua enggak enak. Ini minta lagi. Nah, ini saya mencontoh dari sini juga, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kejadian seperti itu. Kadang tidak suka, saya pribadinya tidak suka. Dan ana hanya beberapa orang yang paham apa yang saya lakukan. Ini mencontoh yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau dan beliau tetap bayar kepada Jabir radhiyallahu anhu ketika sampai di kota Madinah. Meskipun Jabir radhiyallahu anhu memberikan itu hadiah karena sudah menjadikan untanya sehat kembali. Baik, pelajaran yang kita bisa ambil dari peperangan Dzatur Riqa adalah pentingnya sholat. Bahwa sholat tidak pernah boleh gugur kewajibannya dalam keadaan bagaimanapun. Selama dia muslim, baligh, berakal. Selain wanita yang haid dan nifas. Maka dalam keadaan bagaimanapun tidak gugur kewajiban sholat 5 waktu. Bayangkan dalam peperangan, ya, tetap mengerjakan sholat. Yang disebut dengan sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Apalagi dalam keadaan aman, sentosa. Kemudian yang kedua, pentingnya sholat berjamaah. Bayangkan dalam keadaan antara hidup dan mati, tetap mengerjakan sholat berjamaah. Maka orang yang dalam keadaan aman, berarti lebih lagi diwajibkan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ini disebut di dalam ilmu usul fikih, qiyasul awla. Artinya, analogi yang lebih utama. Kalau seandainya sholat dalam keadaan takut saja disyariatkan untuk berjamaah, apalagi dalam keadaan aman. Lebih diwajibkan lagi untuk dalam keadaan berjamaah. Kemudian yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang kemiskinan para sahabat. Mereka tidak memiliki sendal-sendal, apalagi sepatu-sepatu yang mewah-mewah. Ini juga harus ditanamkan dalam diri kita, terutama anak-anak kita. Ya. Jangan dimanja. Saya kemarin ada pelajaran menarik. Ada langganan saya beli martabak. Beliau cerita. Anak saya, Ustadz, katanya. Pembuluh darah matanya pecah. Kenapa? Saya bilang. Karena nonton HP, game online. Di rumah neneknya, di rumah kakeknya. Ini perhatikan nih, kai-kai nini-nini. Jangan merusak anak-anak, jangan merusak cucu-cucu. Ya, kai-kai nini-nini jangan merusak cucu-cucu. Di rumah neneknya dan di situ internetnya wifi. Berarti tanpa batas, enggak ada mikirin kuota. Sampai merah matanya. Kemudian diobatin, alhamdulillah obatnya sembuh. Diobati sembuh. Tapi harus intensif. Setelah sembuh, main lagi. Saya bilang, pian sebagai orang tua harus menahan diri. Kadang kasihan, Ustaz. Ya, sayang kita. Ini sayang tidak pada tempatnya. Kalau seandainya buta, maka Anda akan menyesal seumur hidup. Gara-gara kelakuan Anda, sayang tidak pada tempatnya. Kita boleh sayang. Ya. Makanya saya sering mengatakan ini di majelis-majelis. Sengaja saya ceritakan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bersama dan doa bersama. Anak saya, Abdullah, itu tidak tahu cara menelpon. Dan saya sudah bertekad sampai dia umur 18 tahun lulus SMA, dia tidak boleh punya handphone. Punya handphone tidak boleh. Dan ketika dia kuliah kelak, mungkin dia bisa punya handphone. Itu pun cuma kalau ingin mempunyai hubungan media sosial hanya WhatsApp, karena keperluan kuliah dengan dosennya dan semisalnya. Misalkan nanti adapun akun media sosial, bapaknya sudah tahu apa yang ada di dalamnya. Maka saya tidak mau anak saya terjerumus ke dalam apa yang ada di dalam. Dia selama kuliah tidak akan pernah boleh untuk mempunyai akun media sosial. Biarkan saja. Kecuali nanti kalau sudah saya mati, saya suruh ceramah-ceramah saya dijadikan buku oleh dia. Itu untuk keperluan dia membuka media sosial. Lebih baik kita menyelamatkan generasi kita dibandingkan kita nanti susah ukurannya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kasih handphone dia enggak bisa nelpon. Nelpon gimana enggak bisa? Ya, di saat, dan beliau sering cerita. Di sekolah bah hampir semua kawan punya handphone dan punya akun YouTube. Hey guys. Habis itu saya tanya beliau, mau? Enggak. Ya. Lebih baik kita harus protektif terhadap anak. Meskipun dia nonton, dia ada waktunya nonton. Tapi dia kadang nonton di komputer, kadang nonton di iPad saya. Ada waktunya. Itu pun tidak boleh hal-hal yang haram. Tetapi untuk mempunyai handphone, nelfon, apalagi media sosial, lah abadan. Sama sekali. Sampai Dajjal datang, gak akan pernah dikasih. Karena lebih baik kita berat di dunia dibandingkan kita sayang-sayang kamuflase terhadap anak. Sayang kamuflase terhadap anak. Ada cerita menarik juga tentang pesantren. Santri-santri, ada wali santri mengeluh. Kalau kita kan di pesantren, anak itu belanja cuma 10 ribu per hari. 10 ribu per hari. Dan itu bisa pakai gesek. Jadi tidak ada perputaran uang di pesantren. Kita pakai kartu gesek dari salah satu bank. Dia gesek. Kalau sudah 10 ribu, nggak bisa lagi gesek. Oh, gesek sampai mati juga bisa. Ya. Ada orang tua santri bilang, Ustadz, kasihan kayaknya 10 ribu. Kalau bisa 20 ribu per hari. Kalau 10 ribu kan berarti sebulan 300 ribu. Maka saya katakan bahwasanya sebagian anak-anak sekarang, anak-anak SD, masih ada yang sangunya cuma 5 ribu. Sangunya cuma 7 ribu. Biarkan mereka belajar kesederhanaan. Sehingga nanti mereka bisa hidup di dua alam. Hidup di hotel bintang 5 dengan hidup di pedalaman desa. Dia bisa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran tadi yang ketiga, yaitu kefakiran para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Agar kita juga bisa merasakan bagaimana mereka perjuangannya untuk agama Islam ini. Kemudian yang keempat, yaitu tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ketika ada orang Arabi yang mau menodong Rasulullah SAW dengan pedang. Maka orang tersebut mengatakan, "Ma yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menahanku untuk membunuhmu sekarang? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Allah yamna'uni minka." Allah yang menjagaku dari. Dan ini beliau percaya dengan ayat surat Al-Maidah ayat 67. "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah menjagamu dari keburukan manusia. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yaitu semangatnya para sahabat untuk qiyamul lail, untuk bangun malam. Para ulama mengatakan qiyamul lail da'bus salihin min qablikum. Artinya bangun malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Maka yang sudah ngaji jangan malas bangun malam. Minimal kalau seandainya tidak sanggup untuk bangun jam 2, jam 3, kita mencoba untuk bangun sebelum subuh. 15 menit, 20 menit, setengah jam sebelum subuh. Karena ini kebiasaan orang-orang saleh, terutama para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai wirid malam, yaitu sholat malam dan di dalamnya membaca Al-Qur'an. Kemudian yang keenam, kekhusyuan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bagaimana mereka khusyuk, sangat khusyuk di dalam sholat mereka, sampai di dalam sholat bisa mencabut bekas panah. Kan panah itu ujungnya susah untuk dicabut. Tapi itu bisa dicabut dalam keadaan yang sangat sulit. Dan itu menunjukkan tingkat kekhusyuan yang sangat tinggi. Dan cerita-cerita seperti ini kadang-kadang susah untuk dicerna dengan akal. Tetapi kita harus imani. Kita harus imani. Dan subhanallah para sahabat, para ikhwah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, cerita-cerita seperti ini sedikit di tengah para sahabat. Dalam artian sedikit di tengah para sahabat. Karena keimanan mereka yang sangat tinggi. Ada cerita-cerita seperti ini lebih banyak di zaman para tabi'in. Bagaimana tingkat kekhusyuan mereka. Dan minimal kita yang mungkin sulit untuk melakukan sholat seperti ini, minimal kita mencoba berusaha untuk bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk. Meskipun tidak sama seperti mereka. Dan minimal kita mencintai kekhusyuan mereka. Semoga kita dikumpulkan bersama mereka karena kecintaan kita terhadap mereka. Kemudian, ini penting. Yaitu poin yang ketujuh adalah benci untuk menceritakan amal. Itu kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Benci untuk menceritakan amal. Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan, ini kan Abu Musa al-Asy'ari tadi saya katakan, beliau tidak suka menceritakan perang Dzatur Riqa'. Beliau mengikutinya tapi beliau tidak suka menceritakannya. Tetapi karena keperluan untuk sejarah, untuk hadis Rasul, maka beliau akhirnya menceritakannya. Yang asalnya beliau tidak mau ceritakan. Maka Imam Nawawi mengatakan, fihi istihbab ikhfa'ul a'malis salihah. Wa ma yukabiduhul abdu minal masyaqi fi ta'atillahi ta'ala. Wa la yudhiru syai'an min thalika illa limaslahah. Mithlu bayani hukmi thalika syai' wa tanbih ala liqtidabih fihi wa nahwi thalika. Wa ala hadha ma yuhmalu. Ma wujida lis-salafi min al-akhbar fi dhalik. Di dalam cerita Abu Musa al-Asy'ari bahwa beliau tidak mau menceritakan kisah peperangan Dzatur Riqa' ini, terdapat anjuran untuk menyembunyikan amal saleh dan apa saja yang dirasakan oleh seorang muslim saat mengerjakan, apa saja kesulitan yang dirasakan oleh seorang muslim saat mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dan dia tidak memperlihatkan hal itu sama sekali. Kecuali karena ada kepentingan. Seperti menjelaskan hukum. Seperti agar diikuti. Dan semisalnya. Baru diceritakan. Adapun tidak ada maslahat kepentingan untuk itu. Maka lebih baik ditutup baik-baik. Ya, apapun yang kita amalkan. Ditutup baik-baik. Tidak usah diceritakan. Dan para ulama mengatakan, ayyukum istata'a, siapa di antara kalian yang sanggup untuk menyembunyikan amalnya, falyaf'al, hendaklah dia lakukan. Sebagai perkataan Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Yang kedelapan, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bekal untuk para pemimpin, yaitu melihat keadaan-keadaan anggotanya, pegawainya, orang-orang yang bawahannya, termasuk juga pemimpin keluarga, keadaan istri, keadaan anak, ya, bertanya kepada, lihat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jabir, ontamu kenapa? Kata Jabir, ontanya tidak mau jalan, sudah kecapean. Ini menunjukkan tugas pemimpin itu memperhatikan anggota-anggotanya, bawahan-bawahan. Ini juga perhatian kepada para suami. Sebagian suami kadang-kadang tidak suka di rumah. Tidak suka sarapan dengan istri. Tidak suka makan siang dengan istri. Tidak suka makan malam dengan istri. Tapi suka diranjang dengan istri. Istri bukan hanya cuma dia perlu itu. Tetapi juga mau menjadi... Dia ingin juga ditemani, teman ngobrol, teman ini. Kalau di rumah, juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Kebanyakan keluar kota. Kalau di rumah, juga berteman dengan teman-teman. Jarang untuk berteman dengan istri, jarang. Ini perhatian kepada para suami. Apalagi sampai nanyain istri, apa garingkah, kadakah? Seakan-akan, apalagi yang sudah lama, ya sudah perkawinan sudah lama, sudah mau membasi dan membusuk, maka tidak ada lagi keromantisan. Ini salah para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu saya khawatir akan dimintai nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Sudah sering keluar kota, pas lagi di dalam kota, sering kumpul dengan kawan-kawan. Bila kesan bini. Ya. Lihat Rasulullah SAW. Beliau senantiasa sering bersama istrinya. Sering memperhatikan keadaan-keadaan istrinya. Membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Dan semisalnya. Istrimu bukan pembantu. Istrimu kawan hidup. Dan saya sering mengatakan bahwa Al-Quran redaksinya sangat banyak untuk seorang suami dibandingkan istri. Asyiruhunna bil ma'ruf. Gauli istrimu dengan baik. Kemudian, walahunna mithlu ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan istri mempunyai hak sebagaimana kalian mempunyai juga hak. Kemudian lagi, ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Para lelaki pemimpin bagi para perempuan. Bima anfaqu min amwalin. Disebabkan karena nafkah yang kalian berikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu sering keluar kota, kemudian kalau di dalam kota sering bergaul dengan orang luar rumah, dengan kawan-kawan, dari mulai sarapan, makan dengan kawan, siang makan dengan kawan, malam makan dengan kawan. Kapan makan dengan istrinya? Habis sudah dalam keadaan seperti itu, kemudian memberitahu, aku pinanya hendak mencari akan nikam kawan. Mana perasaannya terhadap istri? Ada orang nanya saya, Ustaz, pian kada poligami kah? Jawabun, kada pinanya. Pinanya kada. Kenapa? Kada sanggup. Kada sanggup apa? Nafkahnya. Soalnya kalau seandainya ulun poligami, nafkahnya harus yang excellent. Ulun kada berani menikahi seorang perempuan kemudian membiayai menafkahi yang ecek-ecek. Rumah harus bagus. Kemudian bini minta mobil tukarakan. Mun ulun hendak nikah lagi, ulun harus sanggup kayak itu. Jangan sampai sekedarnya. Karena mereka kawan hidup kita. Yang tahu keburukan kita. Dan ini sebenarnya adalah tempelengan bagi laki-laki yang sok-sokan sanggup. Tetapi sebenarnya tidak sanggup. Perempuan juga harus dinafkahi dengan baik dan benar, bukan seasal-asalnya. Wah, Ustaz, ngeri banar pian. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia. Karena beliau apa? Beliau memberikan membeli unta tersebut. Membeli unta tersebut. Dan tidak mau dikasih hadiah. Ini akhlak yang mulia dari seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar tetap saja kalau urusan untung rugi, maka jangan sampai seseorang merugikan murid-muridnya. Jangan sampai seseorang merugikan murid-muridnya. Nah, kemudian kisah selanjutnya yaitu tentang Umratul Qadha. Ini kisah sedikit saja, Umrah Qadha. Yaitu Umrah Qadha ini artinya adalah Umrah gantian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika tahun ke-6 Hijriah umrah ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak jadi, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian tahun ke-7 Hijriah maka beliau pergi umrah. Nah, di sini beliau membawa 2000 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau membawa 60 ekor unta. Kemudian beliau juga membawa 100 pasukan sebagai jaga-jaga kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy mereka mengkhianati perjanjian. Lalu Nabi Muhammad SAW sampai ke Dzulhulaifah, kemudian beliau berihram, kemudian beliau bertalbiyah. Intinya sampai di kota Mekah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir Quraisy mau tidak mau harus menerima, karena ini perjanjian. Maka Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy mencibir Rasulullah SAW bahwasanya orang ini dan temannya datang dari daerah yang penuh dengan demam, daerah yang penuh dengan penyakit. Maka Rasulullah SAW pun datang masuk ke Masjidil Haram, kemudian beliau melakukan ittiba, yaitu membuka pundak kanan beliau dan kain ihramnya disarungkan. Kemudian setelah itu, setelah disarungkan, beliau memerintahkan kepada para sahabatnya dari rukun Hajar Aswad ke rukun Yamani untuk berlari-lari kecil sebanyak 3 kali putaran, untuk menunjukkan bahwasanya tuduhan kalian itu tidak benar. Kenapa dari sini ke sini saja larinya? Karena disinilah orang-orang kafir Quraisy, agar memperlihatkan kepada mereka bahwa orang-orang yang datang dari kota Madinah bukan seperti yang kalian sangka penuh dengan penyakit. Sedangkan di sini kan tidak kelihatan oleh mereka. Maka Nabi Muhammad SAW jalan dari sini, dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau setelah itu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW mau pulang ke kota Madinah, karena orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa waktumu sudah selesai. Maka kamu harus keluar dari Masjidil Haram, dari kota Mekah. Akhirnya ketika mau pulang, ada putri dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Berarti sepupu ya, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian putri ini memanggil, wahai paman. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membawanya dan berkata kepada Fatimah, istri beliau, rawatlah putri pamanmu ini, bawalah dia. Kemudian terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib, Zaid dengan Ja'far. Ali bin Abi Thalib, Zaid dengan Ja'far. Bahwasanya mereka ini memperebutkan putri dari Hamzah bin Abdul Muttalib tersebut. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku lebih berhak, karena itu adalah putri pamanku. Ja'far mengatakan, aku lebih berhak. Kaini itu adalah putri pamanku. Dan bibinya adalah istriku. Kemudian Zaid mengatakan, aku lebih berhak karena dia adalah putri saudaraku. Yaitu keponakan. Jadi semuanya keluarga itu. Maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa dia ikut kepada bibinya. Yaitu dia ikut kepada bibinya. Yaitu istri dari Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kata untuk menghibur tiga orang ini. Zaid, Ali, Zaid, dan Ja'far terhadap kejadian ini. Beliau mengatakan kepada Ali, kamu adalah keluargaku dan aku pun keluargamu. Sedangkan kepada Ja'far, Nabi Muhammad SAW mengatakan, kamu paling menyerupai akhlakku dan fisik. Kemudian Zaid, kepada Zaid, Nabi Muhammad SAW mengatakan, kamu saudara kami dan pemimpin kami. Nah, intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah kejadian dalam umrah qadha. Dan Nabi Muhammad SAW pulang dari umrah, beliau singgah di wilayah Saraf, kemudian menikahi Maimunah binti Al-Harith. Jadi istri beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhunna ajma'in. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad, kita bisa ambil pelajaran dari umrah qadha. Qadha itu artinya apa? Gantian. Umrah tahun ke-6 Hijriah tidak jadi, diganti pada tahun ke-7 Hijriah sesuai dengan perjanjian Hudaibiyah. Kemudian pelajaran dari umrah qadha ini, satu, bahwa umrah qadha bentuk kemenangan kaum muslimin, karena akhirnya bisa memasuki kota Mekah dan bisa berumrah. Kemudian juga pelajaran dari umrah qadha, kejadian umrah gantian ini adalah bahwa kita harus hati-hati dan waspada terhadap pengkhianatan, orang yang suka berkhianat. Ini bukan su'udzan, tetapi kita harus hati-hati terhadap pengkhianatan dan juga waspada kepada orang-orang yang suka berkhianat. Sebagaimana Rasulullah SAW membawa pasukan yang bersenjata ketika umroh qadha, agar kalau seandainya terjadi lagi penolakan dari orang-orang kafir Quraisy, sekalian perang kalau begitu. Kemudian yang ketiga, yaitu disyariatkan untuk menampakkan kebesaran kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir. Seperti misalkan beliau dituduh bahwa beliau sakit, maka kemudian beliau membuka pundak beliau, menunjukkan bahwa kami orang sehat. Kemudian beliau berlari. Ini disyariatkan untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin di hadapan orang kafir. Yang keempat, yaitu akhirnya syariat membuka pundak ini menjadi syariat tawaf. Yaitu putaran, tiga putaran pertama bagi yang tawaf umroh atau tawaf bagi yang tawaf umroh ataupun tawaf qudum ketika haji. Tawaf umroh, maka dia bukain ya, kemudian dia lari dari Hajar Aswad ke Rukun Yaman. Dan ini menunjukkan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Kemudian pelajaran yang kelima dari hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, rahimallahu imra'an arahum min nafsihi al-yawma quwwah. Artinya, Allah merahmati siapa yang memperlihatkan kekuatannya hari ini kepada mereka. Ini para ikhwah, sebagaimana sudah disebutkan bahwasanya disyariatkan untuk memperlihatkan kekuatan, kebesaran kaum muslimin di hadapan kaum kafirin. Ya, disyariatkan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, adalah tentang keputusan yang adil yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam anaknya siapa tadi? Anak Ja'far bin Abi Thalib, anak perempuan beliau, anak paman beliau, sepupu berarti. Bahwasanya begitulah keadilan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. anak perempuan ini diasuh oleh bibinya, bibi dari sepupu ini. Kenapa? Karena al-khalah bimanzilatil um. Ini perhatikan ini. Bibi itu bagaikan ibu kedudukan. Maka anda-anda yang masih mempunyai bibi, saudari-saudari ibu, maka itu bagaikan ibu kedudukan. Berbakti kepada mereka. Acil-acil kalau bahasa Banjar. Itu seperti ibu. Saya masih punya saudari ibu yang kandung satu. Persis banget wajahnya dengan beliau. Ya. Ini memang seperti ibu kedudukannya. Dan saya dulu masih ingat, kalau lagi meraju di rumah, pasti ke rumah beliau. Minta makan. Kalau meraju di rumah, disangiti abah, disangiti mama, pasti ke rumah beliau. Rumah keluarga saya kan banyak di Sungai Mesa. Kita orang Sungai Mesa. Pasti ke situ. Sampai sekarang beliau masih hidup, mama sudah meninggal. Jadi untuk menghilangkan rasa rindu kepada mama rahimahullah, kadang-kadang beliau kita kesana. Nah, itu adalah umrah qadha. Terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Saya mohon izin untuk melanjutkan sedikit tentang perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Ini juga terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi tahun ke-6, ke-7, tahun ke-7 itu banyak peperangan. Dan itulah istimewanya perjanjian Hudaybiyah. Karena akhirnya Nabi Muhammad SAW lebih fokus bisa perang dengan orang-orang lain. Dan tidak fokus perang dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, begitu ceritanya. Nah, perang Mu'tah ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Mu'tah ini di mana adanya? Mu'tah ini adanya di Yordania. Jauh. Di Yordania. Jadi dari kota Madinah ke Yordania. Mu'tah ini disebut peperangan. Atau dalam bahasa Arabnya ghazwah. Disebut peperangan. Ghazwah. Padahal Mu'tah ini tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian tetap disebut peperangan? Karena gini, istilah di dalam bahasa Arab, peperangan yang diikuti oleh Rasulullah adalah ghazwah. Istilah dalam bahasa Arab, peperangan diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ghazwah. Kemudian istilah yang perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW namanya syariah. Nah, Mu'tah ini termasuk syariah. Perang yang tidak diikuti oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa disebut ghazwah? Ghazwah Mu'tah. Karena saking banyaknya kaum muslimin yang mengikutinya. Sekitar 3.000 orang. Tapi menghadapi siapa? Heraklius. Sekitar berapa? 200 ribu orang. 3.000, 200 ribu. Dan saya perhatikan, perang-perang Rasulullah SAW pasti jumlah kaum muslimin selalu sedikit dan menang. Kecuali Hunain, nanti kita akan berbicara tentang peperangan Hunain. Kemudian juga Uhud. Uhud pun karena ada penyimpangan dari sebagian sahabat. Nah itu intinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan perang ini terjadi pada bulan Jumadil Ula, tahun ke-8 Hijriah. Berarti dia tahun ke-8. Ya. Mohon maaf saya tadi salah. Tahun ke-8 Hijriah. Berarti sebelum penaklukan kota Mekah. Karena nanti setelah Mu'tah terjadi penaklukan kota Mekah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan ini, kisahnya adalah beliau mengutus seorang sahabat yang bernama Al-Harith bin Umar Al-Azdi. Pergi ke Basra. Basra itu daerah Urdun, Yordania. Pergi ke sana. Sampai di sana dibunuh. Rasulullah SAW marah besar. Utusannya dibunuh. Baik-baik kita datang sebagai seorang yang bersahabat, mengutus, kemudian dibunuh. Ini kan pengkhianatan. Ini pengecut. Ada orang datang dalam keadaan minta perdamaian ataupun baik-baik datangnya, kemudian dibunuh. Itu namanya pengkhianatan, pengecut. Nabi Muhammad SAW akhirnya mengutus 3.000 orang Dan waktu itu yang dihadapi adalah Raja Romawi. Menyiapkan 200 ribu orang. Nah, kemudian para ikhwah, di situ ada tiga orang yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai panji, pemegang panji. Jadi ceritanya subhanallah para ikhwah, ketika mau bertemu di sebuah daerah, para sahabat tahu mereka menghadapi 200 ribu. Sedangkan kita 3 ribu. Mereka bermusyawarah. Abdullah bin Rawaha yang menguasai, yang memegang panji peperangan, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Gimana nih? Kita lanjut atau enggak? Di hadapan kita 200 ribu. Sedangkan kita 3 ribu. Kita tulis aja surat kepada Rasulullah SAW agar minta bantuan. Datang orang. Maka sebagian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, di situ ada Abdullah bin Umar, di situ ada Khalid bin Walid, di situ ada macam-macam para sahabat. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tetap, kita tidak pernah takut di dalam peperangan-peperangan kita. Jumlah kita selalu sedikit dan kita selalu menang. Maka akhirnya Abdullah bin Rawaha mengobarkan api peperangan untuk memerangi orang-orang Romawi tersebut. Ya, jumlah mereka 200 ribu melawan 3 ribu. Nah, akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu karena peperangan tidak seimbang, Zaid bin Al-Harith meninggal. Yang memegang bendera meninggal. Kemudian setelah itu diambil oleh Ja'far bin Abi Talib. Kemudian juga meninggal. Bahkan disebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ja'far bin Abi Talib meninggal dalam keadaan kedua tangan beliau itu terputus. Tetapi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melihat Ja'far bin Abi Talib kedua tangannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua sayap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ja'far bin Abi Talib. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika bertemu dengan anak-anaknya Ja'far bin Abi Talib mengatakan, "Selamat, semoga Allah merahmati bapakmu sang pemilik dua sayap." Semoga Allah merahmati bapakmu sang pemilik dua sayap. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW menunjuk Zaid bin Harithah sebagai panglima perang, kemudian terbunuh, digantikan oleh Ja'far, terbunuh, ini panglima perang berarti membawa panji. Kemudian terakhir diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha pun tidak lama terbunuh karena jumlah yang tidak sama. Terakhir diambil oleh siapa antum tahu? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, pedangnya Rasulullah SAW. Disinilah beliau dinamakan dengan Saifu Rasulillah SAW, pedangnya Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan, pada hari itu aku menggunakan 9 pedang semuanya patah untuk membunuh kaum kafirin. Entah bagaimana Allah membuat situasi 3.000 orang melawan 200.000 orang. Dan akhirnya mereka menang. Ya, mereka menang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah peperangan yang disebut dengan peperangan Mu'tah. Waktunya sudah habis. Silahkan baca sendiri faedah-faedahnya dari peperangan Mu'tah, karena tidak cukup. Insyaallah ta'ala Selasa depan kita masuk kepada fase yang bab yang ketujuh, yaitu fase penaklukan kota Mekah hingga wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur pada ikhwah, saya ingin ini selesai sebelum Ramadan, ya. Dan qadarullah bulan Maret bertepatan dengan Selasa pekan kedua, pekan ketiga, itu saya sedang safar. Ya, maka otomatis libur. Saya cuma mempunyai waktu Selasa pekan kedua, pekan ketiga bulan April. Sedangkan setelahnya bulan Ramadan. Berarti saya cuma memiliki 3 pertemuan sisa untuk menyelesaikan bab yang ketujuh, dan itulah bab yang terakhir pada kitab ini. Dan saya berharap sebelum Ramadan mudah-mudahan sudah selesai. Artinya pertemuan terakhir Selasa tanggal 21 April sudah selesai. Sehingga nanti insyaallah ta'ala akan kita ganti dengan pelajaran yang lain pada malam Rabu. Dan mudah-mudahan semua niat baik dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sepertinya kenapa saya kejar sebelum Ramadan, karena ini di setelah Ramadan nanti saya berpindah rumah, karena pesantren harus dikawani, pesantren itu harus dikawani, ya tidak bisa dari jauh, tidak bisa, mau tidak mau harus pindah rumah. Dan setelah di bulan Ramadan saya pun di sana. Alhamdulillah rumahnya juga sudah selesai dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. Jadi tinggal 3 pertemuan pelajaran ini, dan insyaallah setelah itu malam Rabu diisi oleh pelajaran yang lain oleh ustaz yang lain. Jadi saya di Masjid Imam Syafi'i kemungkinan besar hanya hari Rabu malam Kamis saja. Karena sudah dipecat dari Masjid Imam Syafi'i. Itu ketua yayasan tanggung jawab. Nah, pilihan mana yang lebih baik bagi seorang gadis? Menuntut ilmu ketika diberi kesempatan atau menikah? Bagaimana kedudukan menuntut ilmu bagi seorang wanita? Bagus ini pertanyaan. Jawabannya adalah tidak ada pertentangan antara menuntut ilmu dengan menikah. Seseorang bisa menuntut ilmu dan dia juga bisa menikah. Ya, bisa menikah. Mungkin yang dimaksudkan dari pertanyaan ini adalah perempuan yang sudah lulus SMA, kemudian dia antara dua pilihan. Melanjutkan ke sekolah tinggi ataukah menikah. Karena mungkin sangat sedikit yang mau menikah sebelum SMA, apa sebelum lulus SMA. Banyak yang mau menikah setelah lulus SMA. Maka kita katakan tidak ada pertentangan untuk menuntut ilmu. Ini kita, yang kita maksud adalah nuntut ilmu yang intensif, ya, intensif. Yang seperti misalkan S1, ya. Atau seperti misalkan dulu di Bukhari, di pesantren istri saya ada namanya program TN, Tarbiyatun Nisa. Diplesetkan menjadi tunggu nikah. Karena semuanya yang itu adalah lulusan SMA, perempuan-perempuan siap untuk diambil. Salah satunya saya dapat. Satu. Nah, itu ada program tunggu nikah. Biasanya programnya cuma 2 tahun. Nah, jadi tidak ada pertentangan antara itu. Tapi pertanyaan yang di bawah yang lebih menarik. Bagaimana kedudukan menuntut ilmu bagi seorang wanita? Sama sebenarnya kedudukannya di dalam agama Islam bagi seperti laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan. Cuma perempuan tabiatnya ibu rumah tangga. Kecuali kalau perempuan ini kita proyeksikan untuk menjadi ustazah, pengajar. Maka berarti dia harus menempuh pendidikan yang lebih sistematis dan fokus. Tapi kalau seandainya ujung-ujungnya rumah tangga, ibu rumah tangga, maka jangan terlalu tinggi. Saya tadi siang baru ketemu orang. Saya ustadz, kata dia, punya anak perempuan 3. Semuanya kuliah tinggi-tinggi. Ada yang di Inggris, ada yang di Amerika, ada yang ini. Ujung-ujungnya, kata suaminya, di rumah. Ya sudah selesai. Ujung-ujungnya perempuan di mana? Di rumah. Makanya saya perhatikan. Kalau perempuan diproyeksikan, Anda punya anak perempuan, Anda proyeksikan untuk menjadi ustazah, pengajar, entah di pesantren nanti, atau mudirah, sebagai mudir, pimpinan pesantren, maka atau pimpinan sekolahan, maka silakan tuntut ilmu tinggi-tinggi. S1 kah, S2, kalau perlu S3. Tapi itu biasanya sulit nyari suaminya. Karena nanti orang tua perempuannya pun ingin sekufu. Saya juga ingin dokter. Tapi kalau seandainya ujung-ujungnya si anak perempuan ini nanti diproyeksikan cuma ibu rumah tangga. Bukan cuma. Ibu rumah tangga. Tidak boleh kita katakan cuma. Ibu rumah tangga lah yang. Maka cukup. Ya. Seseorang mungkin memasukkan anaknya sekolah SD. Kalau ada yang SDIT yang sudah bermanhaj salaf seperti di kita ini, saya sangat bangga sekali dengan ini, SDIT Imam Syafi'i, silakan masukkan situ. Kemudian, kalau nanti SMP, maka silakan masukkan ke Bakkah, Yayasan Sa'adah, ada pesantren Sanawiyah Bakkah Putri. Atau bimbingannya Ustaz Aiman di bawah Yayasan Akizi. Di situ ada Ummu Sulaim, ada ini. Untuk yang setara SMP. Kemudian nanti SMA-nya dia meneruskan lagi. Nah, yang jadi masalah setelah SMA. Apakah dia dikawinkan? Kalau ada maksudnya, kalau ada kumbang soleh. Ustaz, pian bisi anak dua lo. Maka sudah selesai SMA-nya, kalau hendak meminang bolehlah. Maka apakah kita kawinkan dia ataukah kita treatment lagi dia 2 tahun khusus lebih intensif yang saya sebut tadi tarbiyatun nisa yang di dalamnya menghafal Quran, mendidik anak, memasak, kemudian pengetahuan bahasa Arab. Kalau saya pribadi, saya punya anak 2 perempuan. Saya sudah pikir, gimana nanti ini? Apakah dia harus sekolah S1, S2, S3? Maka saya katakan tidak. Enggak. Kenapa saya proyeksikan anak-anak saya hanya sebagai ibu rumah tangga? Adapun yang berdakwah, biar laki-laki. Mudah-mudahan Abdullah mau jadi pendakwah. Abdurrahman mau jadi pendakwah. Oh, Suraya Halimah. Biar dia jadi ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangga yang 1, bisa baca Quran dan ilmu tajwid. Yang 2, hafalan enggak? Kalau menurut saya hafalan itu bonus. Kita dapat istri yang jomblo-jomblo. Hafalan Quran bagi perempuan itu bonus. Yang penting dia fasih membaca Al-Quran dan bisa mengajari anak-anak ente baca Quran. Itu saja. Hafalan, makanya para jomblo-jomblo, Ustaz belum dapat. Kenapa? Nyarinya yang hafizah. Ente hafalannya berapa? 3 kul, Ustaz. Ya gimana? Ya. Hafalan enggak, itu bonus saja. Bukan saya meremehkan ya. Hafalan. Kemudian, yang 2, dia bisa bahasa Arab. Yang 3, dia tahu ilmu-ilmu menjadi istri yang salih. Nah, cukup. Nah, yang 4 tahu akidah yang benar, yang 5 tahu ilmu sholat, tahu puasa. Selesai. Kenapa? Karena tugasnya di rumah. Tugasnya di rumah dia yang akan mendidik anak-anaknya kelak. Kita para laki ente jangan pernah berharap bisa didik. Susah. Makanya di dalam Al-Qur'an pendidikan ditujukan kepada seorang istri untuk didik anak-anak. Hanya kalau seorang lelaki mencari, Ustaz, saya mau cari yang belum berhijrah. Yang masih sini baju. Nanti kan saya dapat banyak pahala. saya bisa ngajak dia berjilbab. Yang ada, yang terjadi, ente yang diajak sama dia. Nah, itu kalau dalam benak saya anak perempuan itu. Yaitu dia bisa paling utama baca Quran dan ilmu tajwidnya dia paham. Yang kedua, sedikit bisa berbahasa Arab karena untuk penting untuk mengajari anak-anaknya kelak. Karena anak-anak kita ini, para ikhwah, ketika SD dia bersama ibunya, SMP sudah dia di pesantren. Ini saya ini sebentar lagi kehilangan satu anak, Abdullah, sudah di pesantren. Selesai dia bersama saya. Sebagaimana papa saya sama mama saya dulu gitu. Selesai. Satu-satu anaknya keluar dari rumah. Kalau sudah selesai SMP, SD. Otomatis tugas ibu selesai pada saat itu. Maksudnya langsung berinteraksi selesai. Paling datang dia sebulan sekali. Ataupun pas bulan Ramadan, liburan. Itu saja datang. Maka paling utama tadi bagi anak perempuan. Kepintaran bisa baca Quran dengan benar. Dan paham tajwid. Kemudian tahu ilmu akidah. Karena itu yang penting nanti dia ajarkan untuk anaknya. Tahu ilmu sholat, tahu ilmu puasa. Ya, itu saja. Kemudian sedikit berbahasa Arab. Karena nanti dia akan mengajarkan zikir pagi, zikir sore kepada anak-anaknya. Adapun harus hafizah, hafal matan tuhfatul atfal. Enggak. Ya. Ini pada ikhwan. Itu kalau saya lihat seperti itu. Adapun kalau ingin jadi seperti Aisyah, pengajar, oh iya, harus. Harus yang tinggi ilmunya. Kalau jadi pengajar atau jadi mudirah, harus yang tinggi ilmunya. Tidak boleh ecek-ecek. Ya. Dulu saya bercita-cita punya istri hafizah. Lancar bahasa Arab. Lisan tulisan. Kemudian hafal 30 juz Al-Quran ngelotok. Ada sanad. Tapi ternyata itu terlalu tinggi. Dan tidak terlalu diperlukan untuk dalam sebuah keluarga. Kalau laki-laki, iya. Karena laki-laki dia akan berdakwah. Laki-laki dia akan harus memiliki kafaah ilmiah, kemampuan keilmiahan yang tinggi. Jadi tinggal tadi kalau seandainya anak perempuan, mana yang lebih didahulukan, dilihat proyeksinya. Anda mau menjadi pendakwah atau menjadi ibu rumah tangga. Seperti itu. Makanya di Banjar ini ada beberapa usaha nantinya kita akan untuk di lembaga pendidikan ya, baik di beberapa yayasan yang ada, kita akan membuat sebuah sekolahan yang fungsinya setelah SMA. SMA 2 tahun digembleng. Diusahakan dia 2 tahun tersebut hafal 30 juz, sedikit bisa berbahasa Arab, sedikit ilmu pendidikan anak, dan mengurus suami. Sudah, habis itu silakan. Siapa yang mau nikahi, silakan. Ya. Seperti itu. Wallahu'alam. Ini yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.